Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kitab Talkhis Ahkamul Janaiz, masih pada pembahasan ghuslul mayyiti, memandikan jenazah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa apabila seseorang telah terbukti meninggal dunia, maka wajib bagi sekelompok orang untuk bersegera memandikannya. Dan cara memandikannya harus memperhatikan perkara-perkara berikut. Yang pertama, memandikannya 3 kali minimalnya, dan dalam jumlah ganjil. Dalam pemandian yang pertama dan yang kedua sampai yang sebelum terakhir, dicampur airnya dengan sidr, daun bidara, atau yang mewakilinya dari benda-benda yang bisa mensucikan atau membersihkan, seperti sabun atau yang sejenisnya. Kemudian dalam pemandian atau pembasuhan yang terakhir, dicampur dengan sesuatu dari benda-benda yang wangi, yang aromanya wangi, dan kampur atau kapur barus lebih utama, dicampur dengan sesuatu yang wangi seperti kampur dan yang sejenisnya. Kalau tidak ada kafur, maka minyak wangi. Kemudian rambutnya dilepaskan atau diuraikan ikatan-ikatan yang ada pada rambut mayit dan dibasuh atau dicuci dengan baik, serta diuraikan, disebarkan, diratakan rambutnya. Kalau ada gelungan atau untunan, maka dilepas kemudian dicuci dengan baik, lalu diuraikan rambutnya atau disisir. Dan dijadikan untuk jenazah wanita 3 jalinan rambut dan disimpan, ditaruh di belakang jenazah, di bagian belakang. Kemudian memulai bagian-bagian yang kanan dan tempat-tempat wudu atau anggota-anggota wudu. Yang terakhir yang telah disebutkan kemarin, yang membasuh atau yang mandikan jenazah laki-laki adalah kaum laki-laki, sedangkan yang memandikan jenazah wanita adalah para wanita, kecuali yang diperkecualikan. Nanti insyaallah ada penjelasannya. Qala, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, wad dalilu ala hadhil umuri, dalil atas perkara-perkara ini yang telah disebutkan tadi adalah hadithu Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, adalah hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang berkata, dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa nahnu naghsilu ibnatahu Zainab faqala. Nabi alaihi salatu wassalam masuk menemui kami, sedangkan kami, sementara kami sedang memandikan jenazah putrinya yang bernama Zainab. Faqala, maka Nabi bersabda, igsilnaha thalathan, mandikanlah jenazah tersebut 3 kali. Ini jumlah yang minimalnya, paling sedikitnya, memandikan jenazah 3 kali. Au khamsan, atau 5 kali. Au sab'an, atau bahkan 7 kali. Au aktsara min dzalika, atau bahkan lebih dari 7 kali. In ra'aituna dzalika, apabila kalian memandang perlu untuk memandikan lebih dari 7 kali, ketika memang belum bersih, belum suci mayitnya, setelah dimandikan 7 kali, maka boleh lebih dari 7 kali. Qalat qultu, Ummu Athiyyah berkata atau bertanya, witran, dengan bilangan ganjil, memandikannya dengan jumlah ganjil? Qala na'am, maka Nabi menjawab, iya, dimandikan jenazah dengan jumlah witir atau ganjil 3, 5, atau 7, atau mungkin lebih dari itu ketika diperlukan. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin, dan jadikanlah pada pemandian yang terakhir dicampur airnya dengan kafur, kamper atau kafur barus, atau sesuatu dari kafur, kamper atau kafur barus. Faidha farautunna fa'adhinnani, maka apabila kalian telah selesai memandikan jenazah tersebut, segeralah kalian memberitahukan aku, beritahu aku kalau sudah selesai memandikan jenazah. Falamma faragna adhannahu, maka kata Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, ketika kami telah selesai memandikan jenazah tersebut, maka kami segera memberitahukan kepada beliau. Fa'alqa ilayna haqwahu, faqala ash'irnaha iyyahu, ta'ani izarahu. Setelah kami memberitahukan kepada Nabi bahwa jenazah telah selesai dimandikan, maka beliau memberikan kepada kami, melemparkannya ini, memberikan kepada kami haqwahu, disebutkan di sini ai izarahu, kain beliau atau kain sarung atau sebangsa kain samping, jelas kain. Haqun izar, kain. Qala Ibnu Athir, berkata Ibnu Athir, wal aslu fil haqwi maqidul izari, makna asal dari kata al-haqu, al-haqbu, adalah tempatnya sarung atau kain, tempat terikatnya, tersangkutnya kain. Wa jam'uhu ahqun wa ahqaun, dan jamaknya adalah ahqun atau dan ahqaun. Thumma summiya biha al-izaru lil-mujawarati, lil-mujawarati. Kemudian al-izar dinamakan dengan al-haqwu. Al-haqwu secara bahasa artinya khosrun, pinggang. Dinamakan al-izar, kain atau sarun, dengan al-haqwu itu karena berdampingannya, ini seringnya sarung dipakai di pinggang, memang itulah tempatnya kain atau sarung, ditempatkan di pinggang ke bawah dan dia nempel tersangkut di pinggang, itulah maqidul izari. Sedangkan al-izar secara bahasa disebutkan dalam kamus adalah thawbun yuhitu bin nisfi al-asfali minal badani yudhakkaru au yu'annathu. Al-izar secara bahasa artinya thawbun, pakaian atau kain yang meliputi setengah badan ke bawah, dari setengah ke bawah, ini dari pinggang ke bawah, yang kita katakan apa, sarung, atau untuk perempuan samping. Bisa dipakai untuk muzakkar laki-laki atau muannats perempuan. Itu pengertian al-izar, kain atau kain sarung, pakaian yang menutupi setengah badan ke bawah. Itulah yang namanya al-izar. Maka kain yang menutupi setengah badan ke bawah, dari pinggang ke bawah, maka dikatakan al-izar. Dan diikat di atas pinggang selain sirwal, maka namanya izar atau kain atau sarung. Setelah Nabi memberikan kain kepada kami, beliau bersabda, asy'irnaha iyyahu. Jadikan kain tersebut sebagai pembungkusnya, penutup jenazah tadi. Penutup, pembungkus jenazah. Ta'ani izarahu, maksudnya kain tadi, izarnya. Jadikan sebagai penutup atau pembungkus jenazah setelah dimandikan. Ai ij'alnahu syi'araha. Maksudnya jadikan oleh kalian wahai kaum wanita yang menangani pengurusan jenazah Zainab putri Nabi, jadikanlah kain tadi, izar tadi, syi'araha, sebagai syiarnya, penutupnya, pembungkusnya. Wasyi'aru, sedangkan asy'ar artinya ats-tsaubu alladzi yalil jasada li'annahu yalis sya'rahu. Dan asy'ar artinya kain atau pakaian yang menutupi al-jasad, tubuh. Ya, setelah tubuhnya, ini yang menutupi tubuh. Dikarenakan dia menutupi rambutnya, sehingga diistilahkan dengan syiar, penutup rambut dan tubuh secara umum. Qalat, berkata Ummu Atiyah, wa masyadnaha thalathata qurunin. Dan kami jadikan rambut jenazah tersebut tiga gelungan, tiga kepangan atau untunan. Disisir, kemudian dijadikan tiga untunan atau kepangan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat disebutkan, naqadnahu thumma ghusalnahu. Naqadnahu thumma ghusalnahu. Para wanita tersebut menguraikan, melepaskan gelungan untunan jenazah, kemudian memandikannya. Setelah dilepas ikatannya, gelungannya atau untunannya, kepangannya, lalu mereka memandikannya, membasuhnya. Fadhafarna sya'roha thalathata athlathin qornaiha wa nasiyataha wa alqainaha khalfaha. Maka kami melepaskan atau menguraikan rambut jenazah tersebut menjadi tiga untunan kepangan, dibuat tiga kepangan, yang duanya di samping kanan dan kirinya seperti koren tanduk, maksudnya sebelah kanan sebelah kiri, dan yang satunya lagi di bagian ubun-ubunnya. Tiga kepangan. dan kami letakkan tiga kepangan tersebut di belakangnya, di bagian belakang jenazah, bukan di depan tapi di khalfaha, belakangnya. Qalat wa qala lana Ummu Atiyah, berkata dan Nabi bersabda kepada kami, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah kalian memandikan jenazah tersebut dengan bagian yang kanannya dan tempat-tempat wudu darinya, atau bagian-bagian yang biasa dibasuh ketika berwudu. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahumullah di dalam kitab sahih keduanya. Berkata al-Imam At-Tirmidzi, hadithun, ini bukan hanya Bukhari Muslim tapi juga Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi serta yang lainnya, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, hadithun hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi. Ini adalah hadis yang hasan sahih, dan itulah yang diamalkan menurut para ulama dalam pemandian jenazah. Hadis inilah yang menjadi patokannya. Para ulama beramal berdasarkan hadis ini dalam memandikan jenazah. Qala asyiran, kemudian yang ke-10. Ayyugsala bi khirqatin aw nahwiha tahta satirin li jismihi ba'da tajridihi min thiyabihi kulliha. Yang ke-10, jenazah dimandikan dengan secarik kain, sepotong kain, semacam waslaf atau yang sejenisnya, jelas semacam kain atau yang sejenisnya, di bawah penutup jasadnya. Setelah dilepaskan jenazah tersebut dari pakaiannya seluruhnya, jenazahnya ditutup dengan kain, kemudian dilepaskan pakaiannya. Kalau gak bisa ya digunting, lepaskan semuanya setelah ditutup dengan kain supaya tidak terlihat auratnya, dan memandikannya di bawah kain atau penutup tersebut, dan memakai kain. Tangan kita yang memandikan jenazah menggunakan kain atau yang sejenisnya supaya tidak langsung memegang auratnya, dan memakai satir penutup supaya tidak terlihat auratnya. Itu dua fungsi, menggunakan penutup satir supaya tidak terlihat auratnya, aurat jenazah, dan ketika memandikannya menggunakan khirqah, semacam secarik kain, supaya tidak langsung menyentuh auratnya. Kama fa innahu kadzalika kana al-amalu ala ahli nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya demikianlah praktek yang diamalkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama yufiduhu hadithu Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Aisyah. Penjelasan tadi itu diambil faidahnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, lamma aradu ghuslan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu. Ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka berkata, Wallahi ma nadri, demi Allah kita tidak tahu. Anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min thiyabihi kama nujarridu mautana am nagsiluhu wa alaihi thiyabu. Kami tidak tahu apakah kami melepaskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pakaian beliau lalu memandikannya sebagaimana kami melepaskan pakaian dari jenazah-jenazah di antara kami, atau kami memandikan beliau dalam keadaan pakaian beliau tetap ada pada beliau. Para sahabat berbeda pendapat atau tidak tahu mana yang harus dipilih. Apakah melepaskan pakaian dari jasad Rasul lalu memandikannya sebagaimana memperlakukan jenazah yang lainnya, atau memandikan Nabi dalam keadaan tetap Nabi di atas pakaiannya. Falamma ikhtalafu, maka ketika mereka berbeda pendapat mana di antara dua pilihan tadi yang akan dipilih, alqallahu alaihimun nauma, maka Allah jadikan mereka tertidur. Allah jadikan mereka tertidur. Hatta ma minhum rajulun illa wadhaqnuhu fi sadrihi. Sampai-sampai tidak ada satu orang pun dari mereka, dari para sahabat tadi, kecuali dagunya atau jenggotnya nempel di dadanya. Ada di dadanya. Yani ngantuk dan tidur. Sehingga jenggotnya atau dagunya nempel di dada, menggambarkan tidur. Tidur yang ulas atau nyenyak. Thumma kallamahum mukallimun min nahiyatil baiti. Kemudian ada yang berbicara kepada mereka, mengajak bicara mereka dari arah rumah, bagian rumah atau pojok rumah. Ada yang berbicara kepada mereka. La yadruna man huwa, para sahabat tidak tahu siapa yang berbicara tersebut. Yang berbicara tadi mengatakan anigsilun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa alaihi thiyabuhu, hendaknya kalian memandikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam keadaan pakaiannya tetap di atas beliau, atau dalam keadaan beliau tetap memakai pakaiannya. Faqamu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faghsaluhu, maka segera para sahabat bangkit menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lalu mereka memandikan jenazah jasad beliau atau jenazah beliau. Wa alaihi qamisuhu, qamisuhu, dan tetap Nabi di atas gamisnya, memakai pakaiannya, tidak dilepas pakaiannya. Yasubbunal ma'a faqal qamisi wa yadlukunahu bil qamisi tuna aidihim. Segeralah para sahabat mengguyurkan, menuangkan air di atas jasad Nabi, di atas gamis beliau, dan mereka menggosok badan Nabi dengan gamis beliau, digosok dengan gamis beliau sehingga tidak usah memakai kain tangannya. Karena apa? Pakaiannya tidak dilepas. Jasad Nabi dengan pakaiannya, gamisnya, diguyurkan air di atasnya lalu digosok jasad Nabi dengan gamis beliau. Duna aidihim, di dengan tangan-tangan mereka atau di bawah tangan-tangan mereka. Yani tangannya di atas, gamisnya di bawah. Sehingga gamis Nabi ya sebagai kain untuk menggosok jasad beliau ketika memandikan beliau. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqulu, dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan law istaqbaltu min amri mastadbartu, seandainya aku berniat untuk mengerjakan sesuatu, istaqbaltu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Secara bahasa artinya, seandainya aku menghadapi sesuatu, maksudnya sudah berniat mengerjakan sesuatu, mastadbartu, maka aku tidak akan berpaling, maksudnya tidak akan mundur. Kalau sudah berniat sesuatu, maka akan dikerjakan. Ma ghusalahu illa nisa'uhu. Dan tidak ada yang berhak untuk memandikan jenazah beliau kecuali para istri beliau. Ini keinginan dari Aisyah radhiyallahu anha, mengkhabarkan tentang keinginan beliau, bahwasanya beliau dan para istri Nabi yang lainnya ingin memandikan jenazah Nabi sebagai suami mereka. Hadis ini riwayat Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad, dan Al-Imam Ibnu Majah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini sahih. Itu yang ke-10. Hadiya asyara, berikutnya yang ke-11. Wal gharadu min sitri jismihi wa isti'malil khirqati alla yuttala'a ala auratihi wa la tumassa wa aratur rajuli minas surati ila rukbati ala sahihi. Yang ke-11 adalah tujuan dari ditutupinya jasad mayit dan digunakan secarik kain dalam memandikannya adalah agar auratnya tidak terlihat, tidak kelihatan, dan agar auratnya tidak disentuh secara langsung dengan tangan kita atau jasad kita. Sedangkan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai ke lutut. Itu aurat laki-laki yang harus ditutupi ketika dimandikan dalam proses pemandian jenazah, berdasarkan pendapat yang sahih yang benar. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma baina surati wa rukbati auratun, antara pusar dan lutut adalah aurat, yakni bagi laki-laki. Lihat takhrij hadis tersebut dalam kitab Irwa'ul Ghulil. Wa qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-fakhidhu auratun, yang namanya paha adalah aurat. Tidak boleh seorang laki-laki menampakkan, memperlihatkan pahanya, karena paha termasuk aurat. Di dalam catatan kakinya disebutkan wal qawlu bi anna auratal mar'ati ma'al mar'ati ka auratir rajuli ma'ar rajuli mimma la a'rifu lahu aslan. Kata Syekh rahimahullah, pendapat yang mengatakan bahwasanya aurat wanita bersama wanita yang lain, sesama kaum wanita, itu sama seperti aurat laki-laki bersama dengan laki-laki yang lain, sesama laki-laki, itu termasuk pendapat yang aku tidak mengetahui asalnya atau dalilnya. Kata Syekh rahimahullah, gak tahu dalilnya. Apa nanti setelah ayat yang dibacakan. Wa amal mar'atu ma'al mar'ati al-muslimati tab'an fa hiya auratu auratun illa mawatin az-zinati minha wa hiya ar-ra'su wal udhun. Adapun wanita bersama wanita muslimah yang lainnya, tentunya bersama wanita muslimah yang lainnya, maka itu aurat kecuali tempat-tempat perhiasan dari jasadnya. Yaitu apa? Ar-ra'su, kepala, boleh dilihat oleh wanita yang lain. Wal-udhunu, telinga. Wan-nahru, bagian leher. Wa-a'las sadri, dan di atas dada. Maudhi'ul qiladati, tempat kalung. Wadhira'u, dan hasta atau lengan. Ma'asyai'in minal adudi, bersama dengan sesuatu dari lengan atas. Nah, dari siku ke ujung jari itu namanya adhira', al-adud, al-adud, al-aduru adalah lengan atas. Maka termasuk yang boleh dilihat oleh sesama wanita dari ujung jari ke siku dan di atasnya sedikit, tidak sampai ke ketiak, tapi sedikit di atas, sesuatu dari lengan atas. Maudhi'ud dumluji, yaitu tempat gelang tangan. Ad-dumluj, gelang tangan. Wal qadamu wa asfala saqi, dan juga yang boleh dilihat adalah telapak kaki dan di bawah betis, yaitu maudhi'ul khalkhali, tempat gelang kaki. Ad-dumluj, gelang tangan. Al-khalkhal, gelang kaki. Wa ma siwa dzalika, maka selain itu, selain yang disebutkan tadi, fa'auratun. Wa ma siwa dzalika fa'auratun la yajuzu lil mar'ati kal maharim an tanzura ila syai'in minha wala antubdiyahu. Maka semua yang selain tadi, yang selain disebutkan tadi, itu aurat, sehingga tidak boleh bagi wanita, termasuk mahram-mahramnya, untuk melihat sesuatu darinya. Yang boleh berarti kepala, telinga, leher, di atas dada, hasta atau lengan bawah, dan sedikit lengan atas, tempat gelang tangan, telapak kaki, dan di atas di bawah betis, tempat gelang kaki, itu yang boleh, berarti dari atas dada ke atas leher masih bisa, tempat gelang di atas dada, dada nanti gak boleh, di atas dada, tempat gelang kalung, bukan gelang apa, tempat kalung ke atas, dan tangan sampai siku sedikit ke atas, dan di bawah betis sampai ke telapak kaki, ya mungkin setengah betis ya, atau kurang lebih seperti itu, sampai telapak kaki. Itu saja yang boleh dilihat oleh sesama wanita dan mahram. Selain itu aurat tidak boleh dilihat, dan tidak boleh seorang wanita memperlihatkannya kepada mahramnya atau sesama wanita, kecuali kepada suaminya. Li sharihi qoulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang tegas-tegas menjelaskan hal tadi. Secara tegas Allah menjelaskan tentang batasan-batasan yang boleh dilihat oleh wanita atau mahramnya dari bagian badan wanita. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna. Ada yang kurang. Aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna. Dan janganlah kaum wanita, wala yubdina, janganlah mereka menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa nampak darinya, terlihat darinya. Dan hendaknya mereka menutupkan kerudung-kerudungnya ke dada-dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Yang tadi yang telah disebutkan dari tempat kalung ke atas dan di bawah betis ke bawah. Janganlah mereka komunita menampakkan perhiasannya, dan tentunya tempat perhiasan dari anggota badannya tadi. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka atau ayah-ayah mereka atau anak-anak dari suami-suami mereka. Anak-anak apa namanya? Tiri, anak sambung bahasa halusnya. Atau ayah-ayah suami-suami mereka, mertua, atau putra-putra mereka, atau putra. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka atau ayah-ayah mereka atau ayah-ayah suami-suami mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak suami-suami mereka atau saudara-saudara mereka atau putra-putra saudara-saudara mereka atau putra-putra saudari-saudari mereka atau wanita-wanita Islam. Surat An-Nur 31. Maka kata Syekh rahimahullah, pendapat yang mengatakan bahwa aurat wanita dengan wanita yang lainnya sesama wanita seperti aurat laki-laki sesama laki-laki itu termasuk pendapat yang aku tidak tahu dalilnya, kata beliau rahimahullah. Ya, aku enggak tahu itu ada asalnya tidak. Bal bahkan pendapat itu huwa khilaful ayatil madzkurati. Bahkan pendapat tadi yang mengatakan aurat sesama wanita itu sama dengan aurat sesama laki-laki adalah pendapat yang bertentangan atau menyelisihi ayat yang telah disebutkan tadi, An-Nur 31. Sehingga beda antara aurat sesama laki-laki, kalau aurat sesama laki-laki dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat sesama wanita yang telah disebutkan tadi selain dari yang telah disebutkan tempat di atas dada ke atas sampai kepala dan di bawah betis sampai ke telapak kaki. Adapun yang selain itu, maka aurat tidak boleh diperlihatkan kepada sesama wanita atau mahramnya. Ya, mungkin perlu ditegaskan kepada istri-istri kita atau saudari-saudari kita, ya, agar memperhatikan aurat mereka, jangan menampakkan sedikit pun dari tubuh mereka kecuali yang diperbolehkan, yang selain aurat yang telah disebutkan tadi. Qala thaniya asyara, yang ke-12, wa istathna mimma dhukira fi rabi'an al-muhrimu fa innahu la yajuzu tatyibuhu liqalihi fi hadithi alladhi sabaqatil isyaratu ilaihi qariban la tuhannituhu wa fi riwayatin la wala tutayibuhu fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan. Yang ke-12, dan dikecualikan dari apa yang telah disebutkan pada poin atau nomor yang ke-4, yaitu dalam pemandian jenazah. Di poin yang ke-4 disebutkan pada pemandian yang terakhir dicampur dengan sesuatu dari benda-benda yang wangi seperti kamper. Nah, ini dikecualikan. Ada pengecualian, yaitu siapa? Al-muhrim, orang yang berihram yang dia meninggal dunia, maka dalam memandikan jenazahnya yang keterakhirnya, yang terakhirnya tidak boleh dicampur dengan wangi-wangian, apakah minyak wangi atau kamper atau kapur barus. Tidak boleh diberi, karena sesungguhnya tidak boleh jenazah orang yang berihram tadi diberi, tidak boleh diberi wangi-wangian. Hal ini berdasarkan hadis yang telah ada isyaratnya barusan, yaitu Nabi mengatakan janganlah kalian memberikan wangi-wangian, karena sesungguhnya jenazah orang yang berihram tadi nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Hadis muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim. Insyaallah mungkin sampai di sini dulu. Yang berikutnya tentang yang ke-13 berkaitan dengan memandikan sesama atau antara suami istri. Itu juga diperkecualikan. Boleh suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.